Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين معاشر المسلمين مسلمات رحماني ورحمكم الله di antara tauladan dari salafun salih adalah semangat mereka di dalam mewujudkan ilmu yang bermanfaat. Semangat salafun salih di dalam mewujudkan ilmu yang bermanfaat. Semangat itu, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, muncul sebagai bentuk iqtida mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, mereka memiliki semangat hirs di dalam mewujudkan ilmu yang bermanfaat iqtida'an bir Rasul alaihi salatu wassalam. Karena mencontoh mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita awali dengan tauladan Rasul alaihi salatu wassalam dalam bab ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah fi Sunanih dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam sahih Sunan Ibnu Majah, bahwa Ummu Salamah, Ummul Mukminin, menceritakan amalan Rasul alaihi salatu wasalam, sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, di mana beliau mencontohkan sebuah doa yang sering selalu beliau baca setiap salat subuh, ba'da salatil fajri. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla subha hina yusallimu allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan adalah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau berdoa setelah beliau salat subuh, hina yusallim, yakni setelah salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang tayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Naam. Demikianlah Rasul alaihi salatu wassalam, sebaik-baik tauladan bagi umat manusia. Dan ini diantara tauladan beliau, beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Di samping hadis ini juga memberikan faedah, ya, diantara doa-doa atau wirid azkar ba'da sholati mada? Sholati as-subah. Di sisi yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memohon kepada Allah perlindungan. Ya ta'awadz, beliau berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di satu sisi Nabi berdoa kepada Allah memohon ilmu yang bermanfaat, di sisi yang lain beliau alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah fi sunanih adalah Nabi alaihi salatu wasallam kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awad, beliau berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzu bika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inni a'udzu bika minal arba'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari empat perkara. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba'u, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'ain la yusma', dan berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dua doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama memohon ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak apa? Bermanfaat. Ini menunjukkan hirs, semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan dan meraih ilmu yang bermanfaat. Sehingga hal tersebut memotivasi salafun as-salih minas sahabah wa tabi'in wa tabi'u tabi'in, mendorong mereka para sahabat, para tabi'in wa tabi'u tabi'in untuk mentauladani, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Sebelum kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada satu hal penting perlu kita ingatkan. Apa hal tersebut? Ketahuilah bahwasanya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah jalla wa ala. Artinya ketika Nabi alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah sesuatu dari akhlak yang baik, misalnya khuluqun karim, ketahuilah bahwa doa itu Allah kabulkan dan ada pada diri Rasul. Nah, seperti doa ini, Rasul alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah memohon tiga perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, apakah doa ini dikabulkan untuk Rasul alaihi salatu wasallam? Jawabannya na'am, dikabulkan. Artinya Rasul alaihi salatu wasallam ada pada diri beliau, atau Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada beliau ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba. Kemudian Nabi memohon kepada Allah rezeki yang tayyib. Pertanyaannya, apakah doa ini dikabulkan untuk Rasul alaihi salatu wassalam? Jawabannya apa? Na'am. dikabulkan. Artinya semua rezeki ya yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah rezeki yang halal. Zatnya thayyiban, halalan thayyiban, dan cara mendapatkannya juga halalan thayyiban. Dipastikan doa ini terkabul atas Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian juga Nabi berdoa kepada Allah, wa amalan mutaqabbala, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu amal yang diterima, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Soal, apakah doa ini, permohonan ini terkabul atas Rasul alaihi salatu wasalam? Al-jawab, jawabannya na'am. Artinya amalan-amalan Nabi alaihi salatu wasalam diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat beliau, ya, ibadah beliau seluruhnya. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa yang ingin mengetahui ilmu yang bermanfaat, lihatlah Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang ingin mengetahui rezeki yang halal, yang thayyib, zatnya atau caranya, lihatlah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena dipastikan rezeki yang diperoleh oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah rezeki yang mada? Halalan thayyibah. Naam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, siapa yang ingin mengetahui amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi zahirnya atau dari sisi batinnya, maka lihatlah bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam beramal. Karena doa ini telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nadrib misalan, kita sebutkan sebuah contoh. Berbicara tentang zat. Zat makanan. Ada hewan yang namanya dhab. Dhab. Hewan semisal apa? Biawak. Kalau ada yang bertanya, apakah boleh kita makan dhab itu? Apakah dhab adalah makanan yang thayyib? Apakah dhab termasuk dari hewan buruan yang boleh kita makan? Misalnya antum bekerjanya berburu. Berburu boleh. Permasalahannya bagaimana berburu? Sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana agar berburu itu ya menghasilkan sesuatu yang halalan thayyibah. Antum berburu dengan panah, antum berburu dengan tombak, tidak sembarang antum berburu. Diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk melepaskan anak panah dari busurnya dengan mengucapkan basmalah agar buruannya menjadi apa? Halalan thayyibah. Kemudian juga apa yang antum buru, jangan sembarang berburu. Nah, antum berburu macan, ya macan tidak boleh dimakan. Sudah susah-susah antum memanah, ternyata yang antum panah hewan yang haram dimakan, repot nanti. Adab. Hal huwa minas soyid. Apakah dhab itu adalah termasuk dari soyid? Dari hewan buruan yang halal untuk dimakan? Disebutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pernah disuguhkan di hidangan Rasul alaihi salatu wasalam. Dihidangkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam daging ini, dhab. Bersama dengan sahabat Nabi yang lain. Para sahabat mengambilnya, memakannya. Kemudian Rasul diam dan tidak mengambil. Nah, diamnya Rasul alaihi salatu wassalam atas apa yang dilakukan oleh sahabat memakan daging dhab, itu saja sudah menunjukkan bahwa daging itu mada? Halal. Karena kalau itu haram, tidak mungkin Nabi alaihi salatu wassalam mendiamkannya. Ada yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, aharamun huwa, apakah ini haram ya Rasulullah? Karena Rasul tidak mengambilnya. Maka Nabi pun mengatakan, tidak, dia halal. Hanya saja saya tidak terbiasa. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kembali pada satu hal yang penting untuk kita ingat, bahwa doa-doa Rasul alaihi salatu wasalam itu terkabulkan, dikabulkan oleh Allah. Termasuk doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Allah kabulkan doa itu. Sehingga dipastikan bahwa ilmu yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah ilmu yang bermanfaat. Dipastikan pula bahwa rezeki yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah rezeki yang halalan thayyiba. Dipastikan bahwa amalan beliau diterima oleh Allah subhanahu, sehingga beliau menjadi patokan, menjadi timbangan untuk mengetahui ilmu yang bermanfaat, menjadi timbangan, patokan untuk mengetahui rezeki yang halal, menjadi patokan dan timbangan bagaimana seorang bisa beramal untuk diterima amalan itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa inilah yang menjadikan salafun as-salih, ya, semangat di dalam mewujudkan ilmu yang bermanfaat, yaitu contoh dan toladan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka para sahabat pun di dalam upaya mereka untuk meraih ilmu yang bermanfaat, mereka banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Kita contoh salafun as-salih. Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, banyak berdoa pada Allah. Karena kalau bukan karena Allah, tidak diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, tidak mungkin seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ma huwa al-ilmu nafi'. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang masuk ke dalam hati. Ilmu yang sumbernya dari Alkitab was sunnah itu ilmu yang paling bermanfaat. Dan ilmu itu masuk ke dalam hati, sampai kepada hati. Sehingga mewujudkan khosyah, mewujudkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan at-tumakninah, ketenangan, dan juga mewujudkan ketundukan kepada Allah yang tampak dalam mengamalkan ilmu itu. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu, ya, yang bersumber dari Alkitab was sunnah. Ini anfa'ul ulum. Ilmu yang paling bermanfaat. Yang ilmu itu sampai ke dalam hati. Bukan hanya di lisan. Tetapi masuk ke dalam hati. Sehingga mewujudkan al-khasyah, rasa takut, at-tumakninah, ketenangan. Naam. Dan juga membuahkan ketundukan dia kepada Allah, ya, terwujud dalam bentuk mana? Amalan soleh. Bahwa ya'malu bi ilmihi, dia mengamalkan ilmunya. Nah, betapa indahnya ketika seorang mendapatkan, ya, rezeki ini, ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang hanya di lisan saja, yahfaz al-ilm, dia menghafalkan ilmu, membaca, yukarrir, dia baca, dia mengetahui sebagai sebuah pengetahuan. Tetapi ternyata tidak masuk ke dalam hatinya. Dia tidak mengamalkannya. Hatinya pun tidak meyakininya. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Tidak memberikan manfaat. Naam. Dan ada sebagian manusia yang seperti itu. Seperti orang-orang munafik. pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam, dan hakadal munafiqun, demikian pula orang-orang munafik. Ya. Mereka mungkin punya ilmu, yakni mereka punya pengetahuan, wa yatakallam bil ilmi, dia berbicara dengan ilmu. Tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa indahu syai' min ilmi shalah, dia juga tahu, ya, sebagian dari ilmu salat. Wa yusalli khalfan nabi alaihi salatu wassalam, bahkan salat di belakang nabi. Tapi ilmu tidak sampai pada hatinya. Bahkan, ya, yakrah, membenci. Membenci Islam, membenci Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Hanya sampai pada lisan. Kalaupun tampak sebagian amalan dilakukan oleh mereka ini orang-orang munafik dalam keadaan malas. Bukan karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk melakukan salat, qamu kusala, mereka berdiri malas. Karena berdirinya itu bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah, disebutkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasul alaihi salatu wasallam menceritakan, mengisahkan perjalanan ruh. Perjalanan ruh masuk ke alam barzakh. Datang malaikat mungkar dan malaikat nakir. Orang yang beriman menjawab pertanyaan. Bisa menjawab, karena ilmu yang ada pada mereka adalah ilmu yang nafi'. Maka ketika ditanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, dia menjawab. Karena Allah memberikan rezeki kepadanya di dunia dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sampai pada hatinya. Wa ya'mal bihi, dan dia mengamalkannya. Talaban liwajhillahil karim. Talaban liridallah. Mencari ridha Allah. Dia menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya Allah. Wa dinil Islam, agama saya Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana jawaban orang-orang munafik dan orang-orang kafir, disebutkan dalam hadis, wa ammal kafiru awil munafiqu, demikian disebutkan dalam lafaz hadis, riwayat hadis. Adapun orang yang kafir wadih jelas. Wal munafik, dan orang munafik. Orang munafik, ya, menampakkan dia muslim, menampakkan dia punya ilmu. Naam. Ternyata ketika ditanya malaikat mungkar dan malaikat nakir, dia tidak bisa menjawab. Dia menjawab di antara jawabannya, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dulu aku mendengar manusia mengatakan sesuatu dan aku mengatakan juga, ikut mengatakannya. Dia hanya ingat itu. Dia hanya ingat dulu pernah mengucapkan sesuatu. Karena hanya mengikuti manusia. Sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu mereka itu hanya sampai lisan. Hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi hatinya tidak meyakini. Hatinya penuh keraguan. Dan kalaupun dia mengamalkan sebagian dari amalan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang ada pada mereka itu sesungguhnya bukan ilmu yang bermanfaat. Dan inilah yang Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya, setelah kita mengetahui apa itu ilmu yang bermanfaat, Jadi ilmu yang bermanfaat adalah tadi, ilmu yang sampai masuk dalam hati, diimani, diyakini, sehingga menimbulkan dan mewujudkan khosyah, rasa takut kepada Allah, at-tumaknina, ketenangan jiwa, dan menumbuhkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah yang tampak dalam mengamalkan ilmu. Maka kita dapatkan ma'asyiral muslimin, itulah yang dilakukan oleh salafun as-salih. Naam. Salafun as-salih demikian. Kita baca beberapa riwayat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang menunjukkan bagaimana semangat salaf di dalam mewujudkan ilmu yang bermanfaat. Di dalam mewujudkan ilmu yang sampai pada hati dan juga tampak dalam bentuk amalan. Naam. Disebutkan dalam sebuah riwayat ma'ruf masyhur an Utsman wa ibn Mas'ud, di antaranya dari Utsman ibn Affan dan ibn Mas'ud, mereka mengatakan, dari mereka ini Utsman ibn Affan, ibn Mas'ud dan sahabat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqri'uhum al-asra, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, Rasul membacakan 10 ayat. Kana yuqri'uhumul asra. Fala yujawizunaha ila asrin ukhra hatta yata'allamu ma fiha minal amali. Para sahabat tidak melampaui 10 ayat. Yani berhenti di 10 ayat sampai mereka betul-betul mempelajari apa yang ada di dalamnya. Minal ilm, berupa ilmu. Wal amal, juga amalan. Fayakmaluna bi ilmihim, maka mereka mengamalkan ilmunya. Fayu'allimuna al-Qur'ana wal amala jami'an, itulah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yu'allimuna al-Qur'ana, beliau mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, wal amala jami'an, demikian juga mengamalkannya. Disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani rahimahullah an Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Yamani an Atha ibn Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami qala kunna idza ta'allamna 10 ayatin min al-Qur'an lam nata'allam al-ashra allati ba'daha hatta na'rifa halalaha wa haramaha wa amraha wa nahyaha. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah menceritakan, kami dulu ketika kami belajar asra ayat, 10 ayat dari Al-Qur'an, min Al-Qur'an, lam nata'allam al-asra allati ba'daha, kita tidak berpindah kepada 10 ayat berikutnya hatta, sehingga kita selesai dari 10 ayat yang pertama itu. Kami mengetahui apa yang ada di dalamnya berupa perkara yang halal, halalaha, waharamaha. Apa yang dijelaskan tentang sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Wa amroha, atau perintahnya, wa nahyaha, atau larangannya. Nah. Wa fi muwatta Malik, disebutkan oleh al-Imam Malik rahimahullah fil muwatta, annahu balaghahu, sampai kepada beliau, ini yang namanya balaghat dalam Imam Malik. Sanadnya dari sebut, beliau mengatakan balaghahu. Ini balaghat. Nah. Baik. Dan itu seperti hadis mu'allak berarti. Syahid intinya, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa balaghahu anna Abdullah Ibn Umar makasa ala suratil Baqarah samani sinin yata'allamuha. Sampai kepada beliau bahwa Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau belajar surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Yata'allamuha, mempelajarinya. Yakni mempelajari apa yang ada di dalamnya, minal ilmi wal amal. Subhanallah. Hirs. Semangat. salafuna salih di dalam mereka mewujudkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi kita dapatkan para sahabat adalah orang-orang yang untuk mendapatkan ilmu, untuk mendengar ilmu, untuk menulis ilmu sangat semangat. Demikian pula untuk mengamalkannya, mewujudkan itu dalam keseharian mereka. Berbicara semangat mereka untuk mendapatkan ilmu, luar biasa ya kawan. Banyak sekali contoh, banyak sekali teladan. Adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari kana bil Madinah. Beliau tinggalnya di Madinah. Beliau mendengar ya ada sebuah hadis yang dimiliki oleh sahabat Uqbah ibn Amir. Sahabat Uqbah ibn Amir tetapi jauh tempat tinggalnya di Mesir. Madinah Mesir jauh. Tetapi jarak tidak menghalangi mereka untuk meraih kebaikan. Ya, kalau kita tidak ada apa-apanya perjalanan, ya. Kita tidak ada apa-apanya, ya, beban untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis. Bahkan dalam satu majelis kita bisa dapat 10 hadis, 20 hadis, 30 hadis. Naam. Karena sekian banyak kemudahan sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita. Sahih Bukhari sudah terbukukan, Sahih Muslim sudah terbukukan. Ya, kurang apa? Yakni kemudahan yang Allah berikan. Tapi coba kita melihat ke belakang bagaimana dulu perjuangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain wa hum khairu salafina ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salaf kita setelah Rasul alaihi salatu wasallam. Bagaimana mereka bersemangat untuk mewujudkan ilmu yang bermanfaat dengan bersemangat mencarinya terlebih dahulu. Fatolabul hadis. Pergi sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dari kota Madinah ke Mesir. Untuk mendapatkan satu hadis. Jauh Mesir. Begitu sampai di Mesir. Ya, beliau langsung menuju tempatnya sahabat Uqbah ibn Amir. Kemudian ingin mendengar hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata hadis itu tidak panjang, hanya beberapa kalimat. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man satara mu'minan fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah. Au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang menutup aib saudaranya muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Luar biasa. Ya. Kalimatnya pendek. Kalau dari sisi materi, kalimatnya itu tidak panjang. Tapi lihat bagaimana perjuangan para sahabat. Karena memang sabda Nabi itu sesuatu yang sangat mahal. Sehingga sudah semestinya ada pengorbanan. Sudah semestinya ada perjuangan. Karena sangat mahal itu. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Coba lihat hadis ini. Bukankah hadis ini mahal? Hadis ini membimbing manusia untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang menjaga lisannya, menjaga tangan dari menulis yang isinya membuka aib saudaranya muslim, maka dia akan selamat di dunia dan lebih-lebih lagi selamat di mana? Di akhirat. Naam. Betapa banyak kejelekan di zaman ini, ma'asyiral muslimin. Sebabnya adalah karena membuka aib. Madarat menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa orang lain, menimpa masyarakat. Karena tidak menjaga lisan. Lalu bagaimana di akhirat kelak? Asyahid intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan riwayat-riwayat ya. Yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain adalah sosok yang semangat untuk mewujudkan ilmu yang bermanfaat. Demikian pula para tabi'in. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Inna sa'uba 'alaina hifdz al-fadhil Qur'an wa sahula alaina al-amalu bih wa inna man ba'dana yashul alaihim hifdzul qur'an wa yashub alaihim al-amal bih. Kata Ibnu Mas'ud, kami ya terasa berat untuk menghafalkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Yang ini diambilnya bertahap dan turunnya pun juga bertahap. Mufarraqan. Ya. Datang ayat, beberapa waktu kemudian turun lagi ayat yang lain. Inna sa'uba 'alaina hifdzu alfadhil Qur'an. Para sahabat berjuang di dalam menghafalkan Al-Qur'an, apalagi tadi kita dengar 10 ayat berhenti di situ. Nah, untuk diketahui maknanya, apa yang terkandung di dalamnya, minal halal wal haram, kemudian apa yang semestinya diamalkan dari ayat itu. Tetapi kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan. Dan itu didapatkan semuanya oleh para sahabat. Baik lafaz Al-Quran atau amal, didapatkan semuanya. Wa inna man ba'dana, adapun orang-orang setelah kita, yashul alihim hifdhul Quran. Menghafalkan Al-Quran menjadi mudah bagi mereka. Cepat menghafalkannya. Tetapi yas'ub alaihim al-amal bih. Tetapi terasa berat di dalam mengamalkannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa riwayat ya dari salafunas soleh yang menunjukkan betapa semangat mereka di dalam mengamalkan ilmu sehingga terwujudlah ilmu yang bermanfaat pada mereka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quranul Karim menunjukkan celaan pada kaum yang mereka berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Mereka memerintahkan kebaikan namun mereka menyelisihi apa yang mereka perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun, kenapa kalian mengatakan ma la taf'alun, apa yang kalian tidak mengerjakannya? Kabura maqtan, sungguh sangat besar kemurkaan Allah. Sungguh sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Antaqulu, ketika kalian mengatakan mala taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Naam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil bir, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik? Berarti orang ini punya ilmu. Karena dia bisa memerintahkan al-bir. Dia bisa memerintahkan yang ma'ruf, berarti dia tahu perkara yang ma'ruf. Dia tahu perkara al-bir. Atamuruna an-nasa bil bir, apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri-diri kalian dengan tidak mengamalkan apa yang kalian perintahkan. Wa antum tatluna al-kitab, sementara kalian membaca Al-Kitab, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Nah, ayat ini celaan yang ada padanya bukan celaan mengajari ilmu. Bukan celaan memerintahkan kebaikan, bukan itu yang dicela. Tetapi yang dicela adalah ketika seorang melupakan dirinya sendiri. Dia punya ilmu namun tidak mengamalkan. Nah, jadi jangan sampai difahami, wah kalau gitu enggak usahlah perintah-perintah orang kebaikan. nanti malah saya menyelisih kebaikan itu. Jangan seperti itu. Nah, tetap perintahkan kebaikan, ya, dan terus berusaha agar kita juga melakukan kebaikan. Larang manusia dari kejelekan, dan terus berusaha kita meninggalkan kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Sekedar mengingatkan sesuatu yang kita semuanya ma'murun bih, kita semuanya diperintahkan selama kita hidup ini, ya, untuk kita berusaha mewujudkan ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan mengamalkannya. Dan Allah telah menurunkan sebuah surah yang azimah, yaitu surah Al-Asr, yang surah ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu untuk diamalkan. Dan orang yang beramal soleh, dia akan selamat dari kerugian. Qala subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, berilmu, wa amilus solihat, dan dia beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan dia nasihat-nasihati dengan perkara yang hak, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat-nasihati dengan kesabaran. Hadza wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadri, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.